Marturia itu kesaksian ya, bidang pembinaan, melatih apa segala macam. Koinonia itu relationship ke atas. Diakonia bagaimana berbagi untuk orang lain di sekitar. Keren deh gereja. Ya. Di dalam kita dengan dua sayap, kita marturia ini lewat pama. Ya, diakonia lewat apa? Mika. Koinonia kita di sini di gereja ini. Saya memobilisasi. Mika itu 350 juta. Ya bulan keluar. Kalau jadi sekolah kedua di Papua, saya juga gak tahu lagi. Tapi sudahlah. Yakin. Jalan, jalan. Tuhan pasti tolong. Ya. Pama terus kita kerjakan. Pama, media kita lewat apa. Fungsi gereja itu harus. Kita tidak bisa menggerakkan satu dari gereja ini. Karena gereja kita ini bergerak pelan-pelan kan. Ayo, pasang sayap kiri, pasang sayap kanan. Sayap kiri, sayap kanan pengurusnya banyak orang bukan warga gereja. Jemaat gereja kita. Memang gak peduli saya punya satu pemahaman kok gereja satu. Tapi dia ikut organisasi sana, biar dia ke sana. Tapi mari kita garap sama-sama. Simple. Ya. Ini yang harus jadi penting. Semangat, prinsip, esensi. Yang kita kerjakan. Oke, saya stop sampai di sini. Sekarang kita masuk dalam ruang diskusi kita ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Belum hidup. Siapa? Silakan. Kiri? Kanan? Cukup jelas? Siapa yang mau tanya? Oh, sebelah kiri. Oke. Ya, satu kiri, satu kanan deh kalau ada nanti kanan satu lagi ya. Silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Tadi disebutkan gereja orang-orangnya lah ya. Tidak harus, seharusnya tidak menyatu dengan dunia, begitu Pak ya. Atau mungkin gimana itu, definisinya itu bagaimana dan implikasinya bagaimana Pak? Bentuk nyatanya bagaimana? Terima kasih. Oke, saya coba tangkap walaupun pertanyaan ini agak-agak temu ya. Apakah kamu lagi pikir jadi kita gak ke dunia? Begitu mungkin ya. Jadi gak bergaul dengan orang. Sehingga itu artinya tidak menyatu. Nah, saya gak tahu itu background-nya apa enggak, tapi kalaupun itu background-nya saya bilang tadi, kita memang tidak bisa lagi sama dengan dunia. Tidak menyatu dengan dunia dalam kualitas perilaku moralnya. Bukan fisiknya. Karena Tuhan bilang pergilah beritakan Injil kepada, berarti kan kita berurusan dengan orang dunia, berurusan dengan pendosa kan, ketemu kita, bersahabat kita, artinya berkawan. Lalu pelan-pelan aja dia supaya mengenal kebenaran, itulah gereja. Makanya kalau kita kumpul, kita dipercaya orang. Orang bilang, ini betul-betul. Kalau ini betul-betul pendeta. Saya berkelahi dengan diri saya. Saya pendeta, orang tahu saya pendeta. Gampang namanya juga gereja. Muncul di TV, pendeta Big Man Sirait. Tapi saya bisa dipercaya gak ya? Bisa diandalkan gak ya? Saya berinteraksi dan berkelahi dengan banyak orang. Karena banyak orang anggap misalnya pendeta itu, alah sama aja lah, omong kosong segala macam kan. Saya tidak rela. Saya tidak mau menimbulkan image pendeta itu bodoh-bodoh asal-asal percaya. Saya tunjukkan, no, gereja punya elegansi sikap. Ala pendeta sama aja lah gak bisa dipercaya, makan duit, saya tunjukkan, no. Saya tidak akan makan spesial pun, kalau perlu saya keluar. Nah, kualitas kita berani berbeda gak? Tapi dalam banyak hal, kadang-kadang dia lebih sabar dari saya. Aduh mati gue, ini kagak Kristen kok jadi lebih sabar. Aku kurang sabar, belajar. Saya ngeliat pasangan suami istri kadang-kadang yang gak Kristen. Woi begitu mesranya luar biasa, gila, dia kakak Kristen begitu, masa aku yang Kristen? Enggak, pendeta lagi. Belajar. Enggak ya? Nah, orang dunia mestinya tidak boleh lebih baik dari kita. Bukan kita ngelarang loh ya. Artinya tidak boleh dalam arti kata kita harusnya lebih baik, lebih bermutu. Nah itulah gereja, maka disebut garam dan terang dunia. Kalau sama kan enggak nerangin dong. Maka kalimat Yesus menarik ya. Hei murid-muridku, kau dengarkan kalimat ini. Kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi itu, gak masuk surga kau. Cuma, Matius 5, 15, apa, 5, 20 itu kenceng banget itu. berarti mesti lebih baik dari orang Farisi dong kelakuan kita. Lawat juga ya, mereka kebaktiannya luar biasa loh. Harian, dengar ini, dengar itu, dan seterusnya. Ya. Jadi saya kemarin malu kalau lagi seminar, kadang-kadang 2 jam lebih loh. Orang kan udah pada buru mau pulang, kelamaan. Nah, kalau yang lain ku dengar, kalau itu enggak. Intinya kalian yang menghormati aku, 2 jam lebih berdiri di sini. Karena saya rela mau mengajar yang benar. Tapi saya juga tahu, orang kan gak semua kuat. Betul. Kenapa dipaksa, Pak? Belajar kok kuat. Kalau gak kuat, ya terhilang kau. Anggap maksud saya ya. Saya mesti ngelatih orang. Tapi saya juga mesti ngomong, jangan ngomong yang membosankan dong. Terus juga, mesti saya tarik dong ya. Mesti begini, waduh gak. Bentar lagi. Ya. Nah jadi, tidak sama dengan adalah dalam kualitas perilaku kita, moral kita. Karena itu, semangat kita jangan kalah sama orang dunia. Orang dunia gila-gilaan, begadang bisa sampai pagi. Masa kita kebaktian sebentar aja udah mau hilang misalnya ya. Yang benar aja tuh. Nah inilah pertarungan. Cuma dia di rel yang salah, kita di rel yang benar. Makin hari harus makin berbeda. Good, ada lagi? Yap. Apa? Hidup. Apa? Ada ayat kan yang saya lupa di mana. Ya apa mungkin? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maksudnya apa? Urusannya apa? Ya. Nah, menyatu dengan dunia tadi, kalau misalnya saya masih ingin dengan ada keinginan keangkuhan hidup, katakanlah. Saya mau jadi gubernur DKI, katakanlah. Untuk itu saya berusaha keras untuk menjadi gubernur DKI. Misalnya ini contoh. Apakah itu bisa disebut menyatu dengan dunia? Atau keinginan daging? Saya masih ingin kaya raya, katakanlah begitu ya. Untuk itu saya berusaha keras untuk mendapatkan apa yang saya ingin raih. Nah, apakah itu, kan itu duniawi Pak. Oh, salah. Apakah itu salah, menyatu sorry. Dengan dunia? Salah besar. Nah jadi definisinya apa menyatu okay. dengan maka saya bilang itu? Tadi salah besar mengatakan ingin kaya itu dosa. Salah besar mengatakan ingin jadi gubernur DKI dosa. Salah besar. Mestinya dipahami keinginan dunia adalah benar, tidak benar. Kalau gitu dosalah si Daud ya. Dosalah raja-raja yang lain itu. Kenapa jadi raja itu semua kan? Dosalah si Abraham kenapa jadi kaya. Tapi jangan jadi kaya dengan menghalalkan segala cara. Kalau Anda pinter seperti Bill Gates misalnya kan, udah pasti kaya kau. Wih, paten kita itu di berapa duit ya? Hongkong-kong kaki pun kita uang datang itu. Ya, kayak Habibie itu kan udah enak dia. Sedikitnya patennya cuman aerodinamis pada sayap pesawat sebetulnya. Waktu saya ke Jerman tanya anak-anak apa sebetulnya yang dikerjakan. Dia banyak Pak, cuman pas waktu pesawat dia kerja dia masukin satu bagian komponen kecil. Jadi mengurangi aerodinamis ke pertama tahanan angin. Kalau tadi misalnya 0,5 sekarang dia tinggal 0,3 gitu kan. Udah berkurang. Itu di barat diakui. Nah naik dia jadi kaya dia. Tapi sorry loh kalau mencuri jangan. Nangkap ya. Nah jadi maksudnya yang keinginan dunia tidak sama dengan itu. Kalau gitu kan munafik semua kita nih. Kan kerja ini kan. Berarti yang munafik diantara kita orang daging adalah siapa yang naik mobil kedagingan. Mestinya apa? Jalan kaki. Jalan kaki bilang oh ini kedagingan. Mati aku pun jadi kedagingan nanti lagi. Nah aku di situ kan. Tetapi yang saya lagi bilang, boleh kaya, silakan. Tetapi awas. Jangan halalkan segala cara. Yang kedua, jangan bilang anak Tuhan nah pasti kaya. Enggak tentu. Anggap ya, miskin pun harus berani. Kenapa tidak? Nah, kemudian mau jadi gubernur, silakan kalau itu panggilan Tuhan. Ambisi enggak ada yang salah loh. Ambisius menghalalkan cara, itu yang salah. Kalian jangan sampai hidup tanpa ambisi. Ketika Paulus berkata, mengutip dari Alkitab, jangan menginginkan milik sesamamu. Lalu ada orang tanya sama, Pak, kalau kita hidup tanpa keinginan, mana ada kompetisi? Oh, siapa yang bilang hidup jangan tanpa kompetisi? Kita disuruh Tuhan kompetisi. Kau harus jadi garam dan terang dunia. Kuasai dunia. Bagaimana mau menguasai dunia ini? Kalau gak ada ambisi. Tapi kalau ambisius lalu berpusat to myself, supaya aku dipuji misalnya ya, supaya aku berkuasa, supaya aku dapat ini, dapat ini. Ah, itu yang salah. Ya. Jadi siapapun kalian jadi gubernur, kalau memang siap dan teruji, kudukung kalian. Kalau kemarin kan Jokowi yang kudukung kan, habis itu ya kalian. Ya. Jadi jangan gentar jadi itu. Tetapi saya tidak boleh mau menjadi gubernur karena itu bukan panggilanku itu. Ya, habis ini di sini, sekarang kawanku di Kalimantan Barat nih. Ya. Cornelius kan mau maju lagi. Bupati pun maju, udah bebek ke kita kan. Pak, saya maju lagi, doakan. Ya, saya cuma jawab, dua restu menyertai. Kayak bes PMH aja. Dua ibu. Jadi, yang dimaksud dengan dunia, jangan lupa, adalah perilaku yang salah. Yusuf Arimatea kaya, maka bisa dia beri propertinya untuk kubur Yesus. Kalau enggak, mana bisa dia beli kubur ya. Cornelius yang kemudian percaya itu, kepala tentara Roma itu juga kaya. Ya, tetapi si Petrus enggak kudu, Cornelius kan kau udah terima Tuhan bagi-bagi duit dong, enggak mau. Itu menarik ya. Sehingga di dalam bagian itu integritas namanya. Kalau Tuhan percayakan kau kaya, kayalah. Tapi jangan pernah menghalalkan segala cara. Yang kedua, kalau kau kemudian dipercayakan Tuhan kaya, jangan kurang ajar. Waktumu hanya untuk hartamu, itu dunia. Itu yang dimaksud. Jadi, semua tentang diri, keinginan daging adalah bagaimana saya berdosa karena itu. Sekarang saya tanya, saya lapar pengen makan enak. Saya kalau pulang siang ini makan mili nih. Tanya anak, mau makan apa? Mau makan apa? Mana? Mau ke Beautica? Everfresh? Apa? Itu kan keinginan perut selera ya. Tapi tolong jangan bilang, oh, Pak Biman punya keinginan daging besar. Tuhanku, jangan kau pikir kau bawa kemana aku makan terus kumakan. Iya ada selera aku ya. Tangkap maksudnya ya. Tetapi saya tidak boleh, gak mau makan itu. Mesti yang high class. Ah itu dosa jadinya. Tangkap ya. Makanlah semampu. Pantes apa enggak? Tolong dilihat gitu kan. Tapi jangan juga hanya karena ada warteg lalu bilang, Pak Bigman tidak rohani makan di restoran. Warteg. Kasihanlah kalian, udah pernah aku duduk di situ. Kalau ada rezeki sekarang ke restoran, kenapa? Tapi aku tidak boleh makan, habiskan 1 juta, 2 juta. Begitu kolekte, 1.000, 2.000. Tuhan pun marah itu. Nah itu jadi duniawi, nangkap ya. Sesuatu yang tadinya normal pun bisa jadi duniawi ketika dunia ini, kenikmatan ini kita bayar mahal, tapi begitu untuk Tuhan aja enggak, duniawi kamu. Nah itu ya, jadi memahami tidak sama dengan dunia itu harus nilai-nilai esensialnya. Ya, tapi kita harus berkompetisi, kalian mau jadi gubernur, jadi presiden silakan, tapi untuk mengabdi ya. Ingat ya, untuk mengabdi. Jadilah, saya doakan. Tetapi tolong, kalau sudah tidak pintar mau jadi presiden, kurang bagus juga ya. Mau berdoa nanti saya juga keselak berat. Tuhan, jadikan dia presiden. Malaikat bilang, emang dia pintar? Ya, pas-pasan sih. Ah, kurang ajar kau. Bagaimana mau menguasai negara kalau pas-pasan? Kan kira-kira gitu ya. Tetapi anak Tuhan banyak loh. Jimmy Carter itu bagus. Saya kagum. Tetapi memang Jimmy Carter badai begitu kuat. Ya, sangat lempang. Sehingga tidak main trik-trik macam-macam. Memang ambruk. Episode pertama. Cuma memang kegagalan Blue Light, operasi pembebasan yang di Iran itu. Dia punya heli kemudian. Begitu turun, kan debu naik, tentara itu akhirnya gak bisa ngeliat, saling tembak gitu. Gagal di situ, ada dikira musuh. Ya, satu anak kita doa terus ini. Nah ini contoh anak Tuhan. Dia punya, saya gak tahu terakhir ya, itu anak Indonesia, ya, di IOA, ya, University, dia masuk Dean List, jadi Dean List itu orang-orang pinter dari seluruh dunia yang ada di Amerika. Ya, dia sudah profesor kali ya, anaknya belum 30 waktu itu. Udah mau mendapatkan doktornya dan bisa dapat profesornya. Nah, yaitu satu penelitian bagaimana helikopter mendarat di gurun pasir tapi debunya gak naik. Kalau itu berhasil, dipaten, kaya raya. Anggap maksud saya ya. Tapi saya selalu ingatkan, Pak Bigman, pengen deh datang lagi Indonesia. Saya cuma bilang, ini, itu belum berhasil kau memang selalu pengen. Udah berhasil kau mungkin lupa. Nah, ingatlah itu. Sama seperti anak saya kayak itu. Mau jadi dokter. Saya selalu bilang, kalau kau jadi dokter nanti, mulai nyuntik. Ih, enak kali ya sekali suntik, 100.000. Kau suntik itu terus orang kan? Uang. Habis itu gak lupa kau pelayanan. Ingat itu. Anak-anak saya gak akan munafik untuk bilang, pandai mereka bisa lupa. Bisa karena godaan dunia. Saya berkewajiban mengingatkan. Nah, itu salah. Tapi nyuntiknya gak salah. Ketika kemudian nyuntik jadi target, baru 5, sini kau, sakit kau, kusuntik. Supaya 10, bus 100.000 orang nyetor, gila itu. Ya makanya ada pilihan-pilihan yang logis yang mesti kita lakoni. Ya. Saya ini personal ya, anak saya kalau estetika, kecantikan, saya gak akan rekomen kalau saya berhak untuk bicara, saya bilang sorry, jangan. Saya gak lihat terlalu benefit yang bagus. Uangnya banyak-banyak. Dia bilang kalau kamu jadi dokter cari itu udah salah kaprah. Jadi dokter mau tolong orang bukan kecantikan. Tapi kecantikan paling banyak uangnya. Apalagi kalau itu anakku ini. Bagus saja dia dikit. Yang cari customernya aku. Jadi harus jujur aja. Eh kalian, kalau kalian di luar haram itu, kalau ini lewat doaku, sah ini. Eh sorry loh. Aku tahu banyak pendeta langganan suntik. Urus suntik ini segala macam. Dan anak-anak PA saya itu banyak juga yang saya kenal-kenal yang satu sana-sana sini. Yang tiap hari nyuntik-nyuntik melulu. Ah, saya kasih aja si Kathy. Pakai dalam nama Yesus. Tuhan ngasih. Kan injeksinya bagus ya. Haleluya. Suci banget. Tapi penjahat itu kan. Menama-namakan Tuhan tapi mengambil. Nah jadi suci pun kelihatannya. Tapi ternyata motifnya duniawi juga gitu. Jadi ini memang sangat apa, case in case, case in case. Jadi gak segera terlihat begini. Kalau saya khotbah pelayanan, duniawi gak? Halo? Saya pendeta ini khotbah kemana-mana pelayanan, duniawi gak? Belum tentu. Bisa saja aku khotbah mau ngejar amplopnya. Loh, sorry loh. Makanya banyak pendeta suka jadi Simatupang, PKK Simatupang kan? Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Keliling aja dia terus gak mau ngurusin jemaat. Karena uangnya sorry loh. Gede nih. Ini kalau saya khotbah sini rugi. Sorry kalau mau hitung-hitungan. Saya mesti kasih persembahan 3 kali kebaktian 6 kotak. Tapi demi Tuhan yang hidup, dia yang kulayani, dia aku lebih dari yang ku keluarkan. Dan aku tidak akan berhenti. Ya, gak akan berhenti. Nah, jadi khotbah pun bisa duniawi. Bisa. Di kakak, sima, upang. Pendeta, keliling-keliling, siang malam tunggu. Sebetulnya itu bukan pendeta karena gak berjemaat. Yang boleh jadi pendeta berjemaat. Entah itu jemaat di sekolah atau jemaat. Tapi ada jemaat yang diurusnya itu pendeta. Indonesia ini gak banyak sekali orang tidak berhak menyandang pendeta. Karena gak berjemaat sebetulnya. Dia tidak menjalankan tugas itu. Saya harap orang seperti itu bisa tertolong lah ya. Walaupun banyak pendeta memang mengobral jabatan pendeta. Orang lain jadi senang. Saudara-saudara kalau ditawarin, please jangan. No. Saya gak punya waktu. Pak gak apa-apa gini. Kau yang gak apa-apa, tapi yang sama Tuhan apa-apa. Jadi kerjaan yang tampaknya suci pun belum tentu. Tetap saja bisa dong. Oke, ke Pak Manau sekarang ya. Pak Manau tadi nanya. Sebelah sini ada nanya. Oke, satu ya, dua ya, terakhir ya, udah sob. Terima kasih, Bang. Lewat seminar hari ini menjadi lebih fahamlah kita bahwa sebagai orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan dengan pengorbanan Kristus. Lalu kita ada tanggung jawab di sana, Bang. Kita harus menyiarkan kebenaran itu sehingga orang lain juga akhirnya menjadi percaya. Persoalannya di Indonesia, Pak. Bagaimana mensiasati undang-undang yang melarang kita menyiarkan iman percaya kita kepada orang lain, apalagi sudah punya keyakinannya. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ingat saya, itu undang-undang tidak tertulis, kan? Tidak ada itu undang-undang. Maksudku supaya Hakim Agung lah yang maju. Lawan itu. Tidak ada tertulis. Tertulis. Nah, saya mesti minta lagi dokumennya bunyinya persis kayak apa. Karena sebetulnya itu akan berlawanan dengan undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar menggaranti seluruh jaminan itu. Itu semangatnya kan muncul syariat. Saya pikir itu bukan undang-undang, tapi Kepmen. DPR, bukan kan? Iya, hanya keputusan bersama itu pun aneh. Dalam legalitas hukum lah ini dulu ya. Hakim Agung menilai pendeta lah dulu. Mana ada surat keputusan berlaku permanen? Surat keputusan kan untuk satu case. Selesai dieksekusi case itu, ya selesai. SK di Indonesia ini lucu, permanen, jadi undang-undang dia. Mana ada surat keputusan undang-undang? Nah, memang ini SKB ini memang mau digugat kan susahnya setengah mati, muter-muter itu kan ya. Sehingga SKB ini melanggar undang-undang yang diatasnya, melanggar juga TAP MPR termasuk undang-undang dasar kita. Ini pun saya sebetulnya lagi linglung. Nah kalau ini rasanya kalian mesti yang ahli hukum itu mesti berdebat terus. Menunjukkan di mana logikanya. Dan yang kedua, saya pikir kita mesti berani membuka sekarang fakta dengan isu itu justru terjadi kota-kota yang mengerikan. Ya, dengan terjadinya DKI kemarin, DKI ini ibu kota loh. Zaman begini kita ngomong, kalau pemimpin itu agamanya lain, Cina pula lagi dia bilang, gak sah, apa gak tolol goblok gitu. Polri, saya berani berdebat soal itu. Saya rela dipimpin, pemimpinku, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau dia beres dan benar. Jadi kalau saya misalnya dukung Jokowi, dukung minimum track record yang saya tahu, baik yang saya baca di media maupun personal yang saya dapat. Ini lebih baik. Itu aja, tak lebih tak. Tapi bukan berarti tanpa kelemahan. Ada hope yang kita masih bisa bangun. Itulah. Nah, sehingga kita mesti belajar menilai seperti itu. Nah, akhirnya memang ini harus dibawa selalu ke isu ranah cuham. Orang Kristen kalau jeli beruntung ya. Jadi akhirnya yang maju itu sebetulnya kayak kami di Reformata, kelompok radikal itu suka ngenyek apa ya, kalian ini, sambil ketawa juga akhirnya. Karena kalau radikal ini muncul, kami komentari, tapi gak mau pakai mulut pendeta. Saya bilang gak boleh. Cari Islam yang liberal, kayak IN, toko-toko yang gak setuju kan. Salah itu, yang ngomong kan Islam juga. Lu kurang ngajar, lu aduh gue yang liberal kan gitu kan. Ya kita ambil bercanda lah, kalau gue ngomong kan lu ngamuk. Jadi ini aja yang liberal yang ngomong. NU itu jadi senjata kita itu. Kan ada yang kita tahu yang gak suka itu aja kita kasih, biarkan mereka kelahi kalau mau kelahi. Ngapain kita ikut di situ kan? Tapi kalau kita yang maju, ya bengek lah. Ya dong? Nah memang ini strategi yang harus kita pikirkan dan kita rumuskan. Tetapi memang orang Kristen harus jeli. Repotnya memang, ketika kami mengadakan seminar SKB 2 Menteri itu, gila loh, itu gereja banyak yang kagak tahu. Itu juga gawat juga itu. Sampai saya juga bengong. Bagaimana gini kita mau ngomong ini kalau gak tahu? Padahal undang-undangnya pun sebetulnya SKB 2 Menteri itu senjata makan Tuhan juga sih separohnya. Kalau ada 60 bapak tanda tangan, 90 warga, boleh bangun gereja. Otomatik itu. Kenapa gak dipenuhi? Justru IMB-nya gampang banget. Kalau mau bicara IMB jadi gampang banget sebetulnya. Kalau dijadikan peluang. Tapi dalam praktek kan tetap gak jalan kan? Keputusan MA sudah inkrah ya. Udah selesai tentang GKI Yasmin. Gak bisa dieksekusi. Sampai diperingati oleh MA. Masih aja di situ. Kenapa sih wali kota ini gak takut? Presidennya takut. Ngapain dia takut? Pemuka agama sudah pergi. Ketemu. Apa jawabnya? MA udah selesai. Jadi saudara, saya pikir begini ya. Saudara kumpullah. Diselesaikan sama-sama. Lah ngamuk lah semua. Kami kemarin justru karena gak selesai. Ngapain kita kesini? Marahlah pemimpin agama. Termasuk pemuka-pemuka agama yang moderat. Kengker. Nah itulah sebetulnya mosi tidak percaya itu. It's not pure politics. Saya tahu saya di dalam. Saya hampir disuruh menggantikan salah satu pendeta yang menghina. Satu orang datang pada Babing Man yang bicara. Oke. Habis gerakan itu saya bilang kalau mau bicara murni saya bicara. Habis itu selesai. Tapi pergerakan ini kemudian memang ada isu baru lagi, isu kan bergoyang terus kan. Hingga isu dari para tokoh-tokoh agama ini sudah tenggelam lagi. Tapi memang isu kita agak berat. Tetapi harus menyuarakan kebenaran. Ini penting ya. Tetapi tidak perlu kemudian kita tegang otot face to face. Tidak akan juga bijak. Ya, tetapi pakailah orang lain untuk menyuarakan ini. Dan yang terakhir saya pikir ya, kalau kita punya sikap bagus ya, relasi yang bagus, percayalah. Lingkungan kita adalah sahabat kita, itu proteksi pertama. Satu gereja di Semarang, gila itu bandnya, bubak, sampai ke ujung-ujung. Lingkungannya majority muslim. Namanya juga gak banyak-banyakan. Panggil dia. Tapi antik memang ini pendeta satu, bekas bajingan. Jadi kita ngobrol juga sama-sama mantan bajingan kan agak nyambung gitu ya. Gimana ya kau bikin di sini saya bilang kan. Dia bilang apa, Pak, ternyata kali ini. Saya tiap malam biasa main gaple sama Gali. Yang kalah pakai karet. Kuping dia bisa karet-karetan itu. Tapi kopi singkong datang dari rumah pendeta ini. Jadi Gali seneng, akrab banget sama si pendeta. Si pendeta akrab dengan Gali-Gali di situ. Pokoknya gereja jangan diganggu. Emang Galinya Kristen? Islam. Kenapa dia begitu? Gampang lah. Kopi dan singkong. Kan itu kata kuncinya kan? Duduk ngobrol. Saya pun di Tanah Tinggi begitu. Daerah saya itu anak Papua dulu itu kan. Wah itu gawat itu, ketok sana ketok sini, saya RT laporan semua kan. Aduh Pak saya dibegini, saya diminta. Anggir orang, kemarin kau begini, iya dulu. Udah makan kau belum? Makan, makan apa kau? Nasi goreng tek-tek itu. Ambil teh botol itu, kasih makan lah selesai. Ngobrol-ngobrol kita, habis itu aku ngomong. Udah dimakannya makananku kan? Udah diminumnya teh botolku, keselek dia kan? Akhirnya enak ngomong. Besok gak diganggu lagi tetangga. Tapi kalau aku panggil langsung ngomong, bisa judulnya beda lagi nanti. Tapi karena kita aja ngomong, jadilah. Saya di lingkungan juga begitu. Jadi RT itu kan dapat uang, apa namanya, uang saku. Aku pun lupa berapa itu sekaligus dikasih. Dan memang gak pernah saya pakai. Beli ini, ada warga perlu ini, kita pot lingkungan kita bikin kan. Jadi ada apa-apa? RT 15. Jadi saya dikenal dalam pengertian. Kita memang uangnya pakai. Lingkungan saya kan ada banyak lingkungan-lingkungan apa yang agak susah lah kan. Jadi kayak banjir dulu, langsung RT saya nyumbang ke RT-RT yang ada di RW kita. Padahal sebetulnya dananya gak ada. Aku teleponin kawan-kawan kan, atas nama RT 15 kita kasih semua. Wah Pak RT. Jadi tenang aja. Gak pusing ya. Sekarang ini memang kondisi saya aja agak lemah, jadi jarang nongkrong. Ya. Jadi kalau saya pengalaman sendiri lihat, selama kita dekat dengan lingkungan itu, oke-oke aja semua. Tapi kalau kita jauh, pusing lah itu. Saya pun berasa belakangnya ini agak kurang. Ya, kalau dulu lebaran masih suka nongkrong. Udah. Kadang-kadang badan udah kelayangan, udah pulang mau ke rumah aja dulu kan gitu ya. Menurun ininya. Sebetulnya harus intensitasnya ditinggikan. Nah, jadi saya pikir ini yang perlu kita tembangkan terhadap lingkungan. Oke, terakhir tadi siapa? Oke. Jangan tembak. Tadi Bapak bicara tentang hak dan kewajiban pendeta. Pertanyaannya sebenarnya di dalam suatu organisasi gereja itu apa hak daripada pendeta atau gembala? Yang kedua, sebagai kita sebagai gereja, kita harus menjadi yang lebih baik atau menjadi orang benar atau yang sempurna. Dan yang terakhir, ketika saya berbicara sama hamba Tuhan, ada yang bilang banyak gereja yang sekarang itu sebenarnya bukan gereja. Tolong penjelasannya, gereja seperti apa yang dimaksud dengan gereja itu. Oke, pertama, kita harus baik, lebih baik, lebih baik, lebih benar, sampai kapan? Sampai sempurna. Yang kedua, memang kita banyak kali gak gereja karena jadi pusat bisnis tadi. Bukan gereja dan bukan pendeta kalau pendeta tidak menggembalakan jemaat. Bukan pendeta dan bukan gereja kalau tidak ada penggembalaan terhadap umat. Ajaran dan seterusnya. Itu tugas gereja adalah pengajaran. Marturia itu. Penggembalaan, pengajaran dan sana. Diakonia, bagaimana pelatihan dan pemperhatian kepada lingkungan. Koinonia, ibadah kepada Tuhan dalam persekutuan yang utuh dan bertanggung jawab. Pendeta yang mengajar. Pendeta gak bisa ngajar, pinggir. Lalu mau dari mana orang belajar kalau dari pendeta yang... Apa yang jadi kewajiban? Sebagai pengajar, sebagai orang yang memimpin, dia harus jadi panutan. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib itu hukumnya. Maka saya akan berkelahi dengan diri saya. Saya gak akan tuntut kalian apa yang saya gak kerjakan. Anggap gitu ya. Wajib hukumnya. Saya harus memenuhi itu. Bodoh amat kalian mau ikutin apa enggak. Tapi saya punya tanggung jawab kepada wajib. Apa yang jadi hak saya? Saya punya hak. Saya pemimpin, dengerin saya bicara. Saya punya hak. Atas khotbah yang saya sampaikan, saya hidup. Ya, itu yang disebut Paulus menerima upah. Oke, tapi saya juga punya kehormatan seperti juga Paulus. Bagiku upah adalah upah ketika aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya paling suka pergi ke Kalimantan, mau pergi ke Papua, uang keluar, kagak ada uang masuk. Thanks God! Isn't nice. Indah gitu ya. Ada waktu, ada kesempatan. Saya ngurus Mika, saya ngurus Pama, saya gak makan gaji di sana. Uang keluar. Terus Pama, waktu, tenaga semua. Tapi thanks God, itu mutiara. Tapi sorry ya, saya punya hak untuk bulanan saya, kesejahteraan saya. Hanya saya tahu gereja kita masih kecil, saya pendiri. Dan saya gak ambil banyak. Cukup yang kalian kasih kepada saya. Walaupun kalau saya bilang kalian kasih lucu juga, saya juga yang nyari sih. Angkat maksudnya. Dari luar juga orang bisa bantu kita. Tapi saya harus sadar gereja adalah gereja. Not me. Kalau Tuhan gerakkan orang lain sumbang ke gereja kita, itu Tuhan, bukan Big Man Sirai. Jadi saya tidak merasa saya mempunyai, memiliki gereja. Maka hak kita adalah apa untuk hidup kesejahteraan kita. Kewajiban kita adalah menjadi model seperti yang Tuhan tuntut dari tiap pemimpin. Jelas ya? Nah itu harus clear. Dan gereja adalah gereja, harus ada pengajaran, harus ada penggembalaan ya. Bagaimana dibina dan dibentuk anak-anak itu. Makanya ada pranikah, ada kelas kata kasasi, semua kita jalani. Kita lakoni semuanya, ya. Bagaimana menggarap itu? Ya, terakhir. Pemasukan apa? Apanya? Seluruh uang yang dipersembahkan masuk ke dalam kantong gereja digunakan untuk beberapa aspek. Pertama, kantong kita langsung dibagi. Kantong pertama item operasional gereja. Gaji pendeta, sewa gedung, sewa kantor, operasional lain-lain. Oke? Kantong kedua, merah ya. Tergantung minggu ini untuk apa ini kan misalnya ya. Misalnya misi PAMA, misi Mika kita kasih ke PAMA. PAMA itu untuk siaran radio, siaran televisi. Kalau Mika untuk sekolah. Kalau GPPB itu untuk anak-anak yang ngajar Sabtu itu kan. Jadi uangnya dipakai ke situ. Ya. Nah, jadi uang itu harus bertanggung jawab kan. Ah, itu benar apa enggak keluarnya? Ah, cek ke Budis. Maka kita lagi mau uber-uberan untuk rekonstruksi pembukuan. Tahun ini kelihatannya belum bisa, paling bisa bikin neraca dulu kasar. Tahun depan saya harap sudah bisa standar audit internal, lalu next year lagi audit eksternal. Nanti saya lagi bikin satu mode dari Mika. Nih. Mika nanti turun. Mestinya sih gereja terbalik ya. Cuma Mika memang lebih lama dari gereja umum. Nah, jadi nanti rekonstruksi keuangan, tiap detail harus kelihatan. Harus kelihatan, gak boleh enggak. Jadi, satu penting. Perpuluhan, tidak masuk ke kantong pendeta. Enggak ya? Perpuluhan masuk ke mana? Ke kas gereja semua. Terus pendeta-pendeta yang di sini, pendeta Big Man Sirait, pendeta Yusuf, kita juga ngasih perpuluhan. Ngapain kita ngajarin kalian-kalian kita gak ngasih? Penjahat kita ini kan? Jadi gak ada uang perpuluhan masuk ke kita. Ada gereja, perpuluhannya masuk ke kantong pendeta. Enak itu. Tinggal ngitung berapa gaji kepalanya semua ini kan? Gaji Jumat ini hitung-hitung 2 miliar. Ah, dapat 10%. Asik. Cuannya gede lah. Kang taunya bagus ya. Nah jadi kita enggak, kita lakoni itu, tidak. Kita belajar disiplin. Nah, bahkan kalau di Wisma Bersama, itu ada PAMA, ada MIKA, ada gereja. Kita sewa gedung, air listrik tiap bulan kan, bagi tiga tuh. PAMA bayar, MIKA bayar, gereja bayar gitu ya. Ini selalu dibagi, listrik, telepon, padahal sih satu kan, tapi lembaganya beda-beda. Saya ngatur lagi, namanya Wisma Bersama, sama-sama nanggung, sama-sama jalanin. Itu pun diterapkan. Saya gak bebani semua misalnya ke gereja. Enggak. Lembaga-lembaga ini pun harus belajar. Jelas ya? Nah, memang pemakaian keuangan harus. Ya. Jadi kita sudah leading dengan Mika. PAMA baru mau starting. Bikin akta baru lagi. Oh, NPWP baru. Mau start. Supaya ke depan nanti seluruh urusan-urusan pajak juga kita rapiin. Kita mau bayar pajak. Kita mau report. Gairah saya. Lembaga Kristen. Gereja harus jadi apa? Model transparan. Ya, good. Ya, terakhir. Ya, masih ada waktu Pak. Ya, terakhir lah ya. Saul, nanti kita diskusi di luar lah Saul ya. Ya. Oke Pak, ini sedikit keluar dari konteks gereja yang kudus dan am. Tadi Bapak menyebutkan ada Bapak menyeleksi pendeta yang mengatakan Tuhan mengganti Allah menjadi Tuhan. Saya ingin bertanya Pak ini, di mana kesalahan jika seseorang menyebut Tuhan daripada Allah, terlepas dari apakah beliau ini aliran Yahweh satu Tuhan, ya, terlepas dari itu Pak, terlepas dari ini. Jadi kita umum saja gitu. Di mana kesalahannya jika kita sebut Tuhan selain Allah? Gitu. Terima kasih. Kalau menyebut Tuhan atau Allah tidak ada yang salah. Tapi kita tahu apa latar belakangnya. Jangan tunggu waktu meleduk dulu baru bikin masalah. Sebelum bikin masalah, cut duluan. Tangkap maksudnya ya. Karena akan cepat atau lambat, pasti akan keluar statement. Kenapanya? Cuma juga akan tanya loh. Misalnya tadi gini, kenapa bacanya gini? Nah, isu yang sudah melebar, tidak perlu kita beresiko. Ya, makanya gereja itu namanya antisipasi. Orang tidak percaya Yesus Tuhan. Banyak nih. Ya khotbah dia gak ngomong itu. Eh hati-hati. Tinggal tunggu melesetnya aja kamu. Lama-lama kalau kamu udah oke. Jemaat gak tahu apa-apa. Kebelok. Nah saya yang sebagai lebih ngerti. Gak mau saya sebelum jadi masalah serius. Nanti udah numpuk-numpuk capek lagi kita ngurai atu-atu. Karena gereja selalu begitu loh. Sudah jadi masalah. Waduh. Salah sendiri kenapa lo kasih? Tapi kan saya gak tahu pak. Bodoh kamu, masa undang orang gak tahu siapa dia? Anggap ya. Karena kalau orang sudah meributkan begitu, tinggal tunggu waktu. Ya gongnya tinggal geleduknya aja nanti itu. Nah, yang ketiga, kalau sudah kejadian yang salah siapa? Pendeta. Bapak gimana sih kok yang gitu diundang? Kemarin mestinya tahu dong. Salah. Nah itu kewajiban tadi. Menjaga mana ajaran yang sehat dan yang tidak. Tapi dia mau gitu. Urusan dia. Kita gak larang-larang dia ya. Anggap ya. Tapi sorry, ini wilayah kita nih. Rumah ini harus diurus dengan tata krama yang rapi. Sama seperti anak-anak mau datang ke rumah kita, teman anak kita. Anak ini kita tahu narkobaan. Tapi dia gak narkobaan hari itu. Boleh gak dia nginep di rumah kita? Karena kita tahu ini anak ini gak beres nih. Hari ini gak beres ya. Tinggal tunggu besok-besok. Wah, kalau saya sih anak saya larang. Sorry ya nak, papa tahu itu anak. Jangan. Tangkap maksudnya ya. Saya gak mau kasih masuk, lalu anak itu berasa is okay. Habis itu malah pakai di rumah saya. Sebulan kemudian, dua bulan kemudian, maybe. Kecuali saya panggil dia, saya nasihatin. Nah, yuk mau sini boleh. Tapi om tahu kamu narkoba begini. Mau dia dengar omongan saya suruh dia datang tiap hari. Supaya diomongin, syukur-syukur dia bisa menang. Nah ini namanya bagaimana etika di dalam rumah kita, itu kita jaga. Sehingga itu yang disebut, segala sesuatu harus mempunyai aturan dan dasar prinsip yang penting. Hukum tanpa kasih memang legalistik. Tapi kasih tanpa hukum itu akan liar. Ya. Jadi argumen yang harus ditaruh adalah, siapa ini? Kita cari. Jadi saya mesti ngedetek dulu tuh. Oh, dia masuk di sini. Nah, ini tinggal tunggu. Ya kalau pas saya ada, pas dengar begitu ada yang nangkap ya. Kalau enggak, saya pas di luar misalnya. Toto itu lolos saja. Jadi masalah. Kulang dimaki-maki orang nanti kan. Pendeta, bigman, payah, segala macam. Nah, melihat begini nih, memang jadi tidak sederhana. Karena pasti percayalah, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi yang tidak setuju pun kita ngerti pasti kenapa, kita tinggal lihat argumen. Karena makin banyak yang kita pahami, makin tinggi kita ngelihat, kan kelihatan semua ya. Sama yang di sini kan jadi beda kan? Anak buah di kantor maka ribut melulu kalau kita bikin keputusan. Apa-apa begini? Lu lihatnya cuma yang ini sih, gak ngelihat semuanya gitu ya. Bos kan ngelihat semuanya tuh. Ini bagian-bagian jadi repot, bukannya sekedar cerewet kan gitu ya. Nah itulah bergereja. Maka sebetulnya bukan hanya saya, termasuk majelis harus peka. Memberikan masukan, Pak, tahu gak orang ini? Coba tahu saya gak kenal. Tahu-tahu ada case misalnya. Contoh sederhana. Kalau ada pendeta, lalu dia kawin cerai, rumah tangganya gak beres misalnya lah ya. Saya gak tahu, lalu saya undang. Kalian tahu, kalian tegur saya loh. Pak, sorry Pak. Satu waktu kalau pas jemaat nanya, boleh gak begini, boleh gak cerai lagi hidup? Dia bilang, boleh mati kan? Khotbah kok Pak Bingman bolehin. Karena kita udah pernah kena kasus juga. Semua orang ke gereja ini kayaknya mesti suci. Tahu-tahu udah kasus, kita dimarahin. Lah, namanya kita ngundang. Kita gak ngerti. Reformata pernah kena skandal. Itu pun sebetulnya case-nya belakangan. Kita masukkan tokoh Kristen yang gini-gini. Tahu-tahu ditangkap KPK. Saya dimarahin orang. Kok reformata begini? Saya bilang, sorry. Kecuali kalau tadi sudah diincar KPK, kita tahu kita masukin salah ya. Kita gak ngerti. 3 bulan sesudah masuk di reformata, tokoh Kristen profil, tahu-tahu ditangkap KPK. Memang dia nyumbang gereja, dia pelayanan. Itu yang diliput sama wartawan. Maka wartawan saya bilang, please kudu hati-hati. Itulah tidak mudahnya memainkan peran menjadi pemberita atau pembuat keputusan. Ribet. Gitu ya. Oke, good. Baik, saudara, kita bangkit berdiri. Nanti saud kita diskusi berikutnya ya. Mari kita berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Biar sempurna di dalam kasih-Mu, terus ajari kami. Pengakuan iman yang kami ikrarkan tiap kali di gereja-Mu. Jadi pengakuan yang sungguh dan berdasar kuat dan teguh. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.